Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, masih melanjutkan pembahasan tentang nikmah wa bisa pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengkaji 3 permasalahan. Selanjutnya al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Taqau ma ba'da nikma wa bisa. Fatakulu ni'mah ma au ni'imah. Fatakulu ni'mah ma au ni'imah wabiksa ma. Nikmah ma, ma-nya dipisah ya. Ni'im ma sambung semua. Bik sama ma-nya pisah. Wahiyya ala thalathati anwa'in. Wahiyya ala thalathati anwa'in. Ma terletak setelah nikmah dan biksa, sehingga engkau bisa membacanya dengan ni'mah ma atau ni'imma dan biksa. Ma semacam ini ada 3 macam. Al-awwal lam yaqa ba'da ma syai'un. Lam yaqa ba'da ma syai'un. Falinuhati fiha qawlan. Falinuhati fiha qawlan. Ahaduhuma anna ma hadihi, anna ma hadihi ma'rifatun tammatun fahiya fa'idun. Al-Qur'an nahwu. Sadaqtu Aliyan Fani'imma. Sadaqtu Aliyan Fani'imma. Jadi yang pertama, setelah ma tidak ada apapun, tidak ada lafaz apapun, maka para ulama ahli nahwu ada dua pendapat tentang ma seperti ini. Pendapat yang pertama, ma ini dianggap ma'rifat tamah dan menjadi fa'il. Dianggap isim ma'rifat tamah sebagai fa'il. Contoh, sadaqtu aliyan fani'imma. Aku menjadikan Ali sebagai teman fani'imma, maka sebaik-baik teman ialah Ali. Manya jadi fa'il. Al-Qawlu Tani Annama nakiratun tamatun fahiya tamyizun. Fabiksama. Pendapat yang kedua, ma'nya dianggap nakir tamah sebagai tamjis. Contoh, ra'aitu Khalidan fabiksama. Aku melihat si Khalid fabiksam, maka sejelek-jelek yang aku lihat ialah Khalid. Ma'nya tamyiz. Baik. Atsani ini macam maya kedua ya. Waqa'a ba'dama waqa'a ba'dama ismul mufradun. Aib laisa jumlatan wala syubhat jumlatin. Jenis maya kedua, setelah mah berupa isim yang mufrad, maksudnya isim yang mufrad di sini ialah bukan jumlah, bukan simbol jumlah. Falin nuhati fiha salah satu akwali. Falin nuhati fiha salah satu akwali. Al-awwal annaha ma'rifatun tamatun fahiya fa'ilun. Sadaqati fani imma hiya intu betu as-sadaqati fani imma hiya. Al-Baqarah ayat 271. Pada pertama, ma-nya dianggap isim ma'rifat tamah sebagai fa'il. Nah, contoh, intu betul sodakoti fani'in ma'hiya. Jika kalian menampakkan sodakoh, maka dianggap baik juga. Nah, setelah ma' ada hiya, mufrad. Bukan jumlah, bukan simbol jumlah. Maka pendapat pertama mengatakan ini adalah isim ma'rifat tam, ya, jadi fa'il. Afsani annaha nakiratun tamatun. Faya tamizun. Pendapatan kedua, ma-nya dianggap nakiyah tamah sebagai tamiz. Contohnya sama dengan tadi, ya. Contohnya sama, cuma i'rabnya beda. Tsalits annama qad rukibat ma'anit ma'awisa betul. Wasani anha nakiratun tamatun fahiya tamlis warismullah ribadha. Ini kali betul. Pendapatan pertama annaha ma'rifatun, pendapatan pertama annaha ma'rifatun tamatun fariyafa'il. Makna diantar ma'rifat tamah sebagai fa'il. Contohnya tadi itu tusadabat fa'il mahia. Jadi makna fa'il ya. Selanjutnya jangan azan. Walismulladzi ba'daha. Walismulladzi ba'daha. Wa al-makhsus bil madhi aw ad-dah. Isim sesudahnya adalah al-makhsus bil madhi aw ad-dah, yang dikhususkan dalam pujian atau celaan ya. Ianya al-makhsus bil madhi aw ad-dah. Baik, ats-tsani annaha nakiratun tamatun fa hiya tamjizun. Annaha nakiratun tamatun fa hiya tamjizun. Wa ismul ladzi ba'daha huwa al-makhsus bil madhi aw ad-dah. Ini pendapatan kedua. Mannya dianggap nakirah tamah sebagai tamyiz. Adapun isim sesudahnya yaitu dia tadi adalah al-makhsus bil madhi aw ad-dah. Asadif, pendapat yang ketiga. Anna ma terkibat ma'anik ma au biksa. Anna ma terkibat ma'anik ma au biksa. Fasara al-jami'u kalimatan wahidatan. Hiya fi'lun ma'adin li insya'il madhi awidah. Annama qat'ukibat ma'anik ma'au biksa. Fasor al-jami'u kalimatan wahidatan. Hiya fi'lun ma'adin li insya'il madhi awil dhammi. Walismul ladhi yaliha fa'ilun. Walismul ladhi yaliha fa'ilun. Di pendapat yang ketiga, ma dianggap satu kesatuan dengan nikmah atau biksa. Semuanya jadi satu kalimat, dianggap sebagai fi'il madhi yang menunjukkan arti pujian atau celaan. Nikmah ma, biksa ma, ni'imma atau bi'sama di satu kesatuan sebagai fi'il madhi yang menunjukkan pujian untuk ni'ma ma atau ni'imma, menunjukkan celaan untuk bi'sama, sedangkan isim setelahnya sebagai fa'il. Nah, fa'ni'imma hiya, berarti hiya fa'il. Manya itu enggak jadi apa-apa, tapi sudah melebur jadi satu, bergabung bersama nikmah atau bisah sebagai satu kalimah fi'il madhi. Ya. Nah. Al-thalif, an-naw'u thalif, jenis ma yang ketiga. Waqa'a ba'dama jumlatun fi'liyatun. Falinuhati fiha arba'atu aqwalin. Nah, setelah ma berupa jumlah fi'liyah, maka alinahu ada empat pendapat tentang ma yang setelahnya ialah jumlah fi'liyah. Al-awwal annaha mausulatun ma'rifatun. Fi mawdi'i af'il alal fa'iliyah annaha mausulatun ma'rifatun fi mawdi'i af'il alal fa'iliyah wal jumlatu ba'daha la mahalla laha silatun. Nah, qawlihi ta'ala ni'imma ya'idukum bih. Ni'imma ya'idukum bih. Biksa mashtarau bihi anfusahum. Biksa mashtarau bihi anfusahum. Al-Baqarah ayat 9. Biksa mashtarau bihi anfusahum. Nah, kalau ma setelahnya berupa jumlah fi'liyah, maka alinahu ada empat pendapat. Pendapat yang pertama, ma-nya dianggap isim mausul ma'rifat dalam keadaan rafa menjadi fa'il. Sedangkan jumlah setelahnya tidak memiliki kedudukan i'rab sebagai silahnya. Contoh, ni'im ma ya'idukum bih. Ma-nya fa'il. Ya'idukum bih silatul mausul. La mahalalah dan i'rab. Bisa mustarau bihi anfusahum, manya fa'il. Mustarau bihi anfusahum jumlah, la mahalla lahu silahnya. Ya. Kedua, annaha nakiratun. Fi mawdi'i nasfin ala tamyiz. Annaha nakiratun fi mawdi'i nasfin ala tamyiz. Wal jumlatu ba'daha sifatun laha. Wal jumlatu ba'daha sifatun laha. Wadalika ra'a al-akhfash wal-zajjaj wal-farisi. Wadalika ra'a al-akhfash wal-zajjaj wal-farisi. Au al-jumlatu sifatun li mahsusin bil-bathi awid-dami mahdufun li mahsusin mahdufin ya. Li mahsusin bil-bathi awid-dami mahdufin. Au al-jumlatu sifatun li mahsusin bil madhi aw bid dammi mahdufin. Di pendapat yang kedua, ma-nya dianggap nakirah dalam keadaan nasab sebagai tamyiz, sedangkan jumlah sesudahnya naat baginya. Ini pendapat Al-Afwas, Az-Zajjad dan Al-Farisi. Atau jumlah setelahnya itu naat dari al-makhsus fil madhi au bidam yang dibuang. Intinya naat ya. Jadi contohnya tadi ni'imma ya'idu kumti maknya tamyiz dianggap sebagai nakirah ya, yaitu kumbi naat. Nah, naat dari ma tadi atau naat dari al-makhsus bil madhi au bidam yang dibuang. Bisa mastarau bihi anfusahum. Ma dianggap nakirah Rasul sebagai tamyiz. Istara'u bihi anfusahum jumlahnya sebagai naat dari ma atau naat dari al-makhsus bil madhi aw bidam yang dibuang. Ini pendapat yang kedua. Tsalih, pendapat yang ketiga. Anna mahadihi yal mahsusu bil madhi aw bidam. Anna mahadihi hiya al mahsusu bil madhi aw bidam. Wa hiya ismun mausulun. Ya. wal fa'ilu al-fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wa hadha qawl al-qisa'i wal-far'a wal-fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wa hadha qawl al-qisa'i wal-far'a. Pendapat yang ketiga, ma dianggap sebagai al-makhsus bil madhi au bid-dam. Jadi dia statusnya ialah isim mausul. Sedangkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang terkandung pada ini. Nah, jadi ini imma, yaitu pembidik sama setelah Rabi Anfusahud. Ini fakirnya berbabain domir mustatir yang ada pada madadi, yang dianggap sebagai isim mausul. Di pendapat Al-Qisa'i dan Al-Fatih. Ba'adah selanjutnya adalah silah, ya. La makalah minat mirab. La punya ketukan apa ini? Mirab. Namanya dianggap si mausul. Arabik. Anna ma hadihi. Anna ma hadihi. Kafatun. Kafatun linikma au biksa anil amal. Kalau jawabannya sama, la ma hadithu. Anna ma hadhi kafatun linikma au biksa anil amal. Fala fa'ila liwakhirin minhuma. Fala fa'ila liwahidun minhuma. Pendapat yang keempat, ma dianggap sebagai makafah yang menyebabkan nikmat atau bisa tidak beramal. Dua-duanya tidak punya fa'il. Ini imma yaitu kumbi bi sama staraubi khalas manya makafa menyebabkan nikmah sama bisa gak punya fa'il. Jumlah setelahnya laisa sama hal berarti gak punya bukan ya taib. Jadi ada tiga macam ma yang terletak setelah apa ini? Nikmah dan bisa. Yang pertama, setelah ma tidak ada lafaz apapun. Maka ada dua pendapat di kalangan ulama al-nahwu. Yang pertama, ma dianggap ma'rifat tamah sebagai fa'il. Pendapat yang kedua, ma dianggap nakirah tamah sebagai apa? Tamyiz, khalas. Jenis ma yang kedua, setelah ma adalah lafaz mufrad, yakni bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Maka ada tiga pendapat dari al-nahwu. Yang pertama, ma-nya dianggap ma'rifat tamah sebagai fa'il, kemudian jumlah isim sesudahnya sebagai al-makhsus bil madhi au adzam, ya. Pendapat yang kedua, ma-nya dianggap nakirah tamah tamyiz isim sesudahnya al-makhsus bil madhi au bid'ah. Pendapat yang ketiga, ma melebur jadi satu dengan nikmah atau biksa sebagai fi'il madhi isim setelahnya sebagai fa'ilnya. jenis ma yang ketiga setelah ma itu adalah jumlah fi'liyah. Maka ada empat pendapat di kalangan ahli nahwu. Pendapat yang pertama, ma-nya dianggap isim mausul ma'rifat maka afa sebagai fa'il. Jumlah setelahnya adalah silatul mausul la makhala lam nabi'ah. Pendapat yang kedua, ma-nya dianggap isim nakirah makhal nasab sebagai tamyiz. Jumlah sesudahnya adalah apa? Na'atnya atau na'at dari al-mahsus bil-madri awuddam yang dibuat. Pendapat yang ketiga, ma dianggap sebagai al-mahsus bil-madri atau dam sebagai isim mausul. Fa'ilnya berupa domir mustatir yang tersimpan padanya. Jumlah setelahnya la makhal min al-i'rab. Pendapat yang keempat, ma-nya dianggap sebagai apa yang makafah yang menyebabkan amalan nikmah dan isah batal, tak punya fa'il. Jumlah setelahnya la makhal min al-i'rab. Nah, baik. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Yudkaru ba'da nikmah wa bi'sa wa fa'ilihima. Ismun marfu'un huwa al-makhsusu bil-madhi awid-dam setelah nikmah dan biksa dan fa'ilnya disebutlah isim yang rafa. Setelah nikmah dan biksa dan fa'ilnya disebutkan isim yang rafa, dialah yang dimaksud al-mahsus bil-madhi awidda. Nah, nikmah rajulu zaidun biksa rajulu amran nikmah rajulan zaidun. Bisa rajulan amran baik. Contoh yang pertama apa? Nikmah rajulu zaidun. Mana al-mahsus bil-madhi zaidun, nah, setelah nikmah dan fa'il rajulu ada isim rafa yaitu zaidun, maka zaidun itulah al-mahsus bil madhi. Sebaik-baik laki-laki adalah si zaid. Bisa rajulu amran, mana al-mahsus bil dam amran, ya, karena terletak setelah bisa dan fa'ilnya rajul. Isim rafa yang terletak setelah bisa dan fa'il. Nikmah rajulan zaidun, mana al-mahsus bil-madhi zaidun, isim rafa yang terletak setelah nikmah dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya nikmah? dhamir mustatir. Kalau begitu pajulan nasab itu jadi apa? Tamyiz. Bisa rajulan amran. Mana al-mahsus bidam? Amran. Isim rafa' yang terletak setelah bisa dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya bisa? Dhamir mustatir. Rajulan nasab jadi apa? Tamyiz. Sepakat fa'il berupa dhamir mustatir kumpul sama tamyiz, ya kan? Nah, yang diperselisihkan apa kemarin? Fa'il dhamir kumpul sama tamyiz. Makanya kata contohkan. Perselisihkan. Selanjutnya, wa fi i'rabihi wajhani mashhurani. Wa fi i'rabihi wajhani mashhurani. Nah, i'rabnya al-mahsus bil madhi awidam ada dua bentuk yang terkenal, ya. Nah, ingat ya, ini yang dibahas ialah i'rabnya apa? Al-mahsus bil madhi awidam. Apa itu? Al-mahsus bil madhi awidam ismun marfu ba'da ni'ma wa bi'sa wa fa'ilihima. Nah, gitu ya. I'rabnya bagaimana itu? Si al-mahsus bil madhi awidam ada dua cara mengi'rabnya. Al-awwal annahu mubtada'un wal jumlatu qablahu khabarun anhu. Yang pertama, al-mahsusnya jadi mubtada, jumlah sebelumnya jadi khobarnya. Nah, tadi itu ni'ma rajulu zaidun. Zaidun jadi apa? Mubtada, jumlah sebelumnya ni'ma rajul khobar. Asani annahu khabaru mubtada'in mahdufin wujuban. Annahu khabaru mubtada'in mahdufin wujuban. Wa taqdir huwa zaidun wa huwa amran. Nah, al-mahsusnya jadi khobar dari mubtada yang dibuat. Takdirnya huwa zaidun huwa amran. Contoh ni'mar rajulu zaidun. Zaidun jadi apa? Khobar. Mana mubtadanya? Wajib dibuat. Takdirnya huwa. Bi'sa rajulu amran. Amran jadi apa? Khobar. Mana mubtadanya? Wajib dibuat. Takdirnya huwa. Nah, tanbih wakila huwa mubtada'un khabaruhu mahdhufun. Wa taqdir zaidun al-mamduhu wa amran al-madmum. Bertakdir zaidun al-mamduhu amran al-madmum. Thank you. Baik. Ada juga yang berpendapat enggak mau sama dengan yang 1-2 tadi. Mal maksus jadi mutada khobarnya yang dibuang. Jadi nikmat rajulu zaidun, Zaid jadi apa? Mutada. Mana al maksusnya dibuang. Takdirnya jalan al mamduh. Bi sarajulu amran. Amr jadi apa? Mutada. Mana khobarnya? Wajib dibuang. Takdirnya jalan al madmum. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisah. Qad yataqaddam. Qad yataqaddam. Al-mahsusu. Faya ta'ayyanu qawluhu mubtada'i. Nikmat rajul Zaidun nikmat rajul. Terkadang al-mahsusnya itu mendahului, ya, mendahului nikmat dan fa'ilnya atau biksa dan fa'ilnya. Maka wajib si al-mahsus ini dijadikan sebagai mutada. Contoh Zaidun nikmat rajul. Zaidun tidak apa? Mutada. Nikmat rajul khobar, ya. Sebelah ini ya. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Qad yataqaddam. Ma yusiru bil mahsusi. Fayukhdaf. Nahdu qawli ta'ala. Inna wajadnahu sabian. Inna wajadnahu sabian. Ni'mal abdu. Innahu awwabun. Innahu awwabun. Surah Sad ayat 44. Ay ni'mal abdu ayyub. Nah, terkadang sesuatu yang dianggap sebagai al-mahsus didulukan. Tapi kemudian dia dibuang. Contoh inna wajadnahu sabiran, sungguh kami mendapati dia, dia jawab Nabi Ayub sebagai orang yang sabar. Nikmal abdu, beliau adalah sebaik-baik hamba. Jadi yang dianggap al-mahsus didulukan, tapi kemudian dibuang. Takdirnya ialah nikmal abdu Ayub. Al-mas'alah tu as-samina, tustakmalu sa'a fid dammi, isti'mala bi'sa, tustakmalu sa'a fid dammi isti'mala bi'sa. Sa'a dalam mencela, saat dalam bab mencela difungsikan seperti fungsi biksa. Artinya hukum biksa semuanya dipakai untuk saat sama. Nah, saat arjulu zaidun, sa'a rajulan zaidun, al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Yuqalu fi al-madhi habbada zaidun, wa fi dhammi la habbada zaidun, untuk pujian dipakai dengan lafaz habbada zaidun, untuk celaan dipakai dengan lafaz la habbada zaidun. Wahtulifa fi i'rabiha, waktu lima i'rabnya, ini diperselisihkan i'rabnya si habbada itu ya. Adapun setelah habbada dan fa'ilnya sama dengan nikmah sama bisa ya, yang diperselisihkan ialah habbada. Fadhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan wa Ibnu Kharuf wa ikhtarahu Ibnu Malik. Fadhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan wa Ibnu Kharuf wa ikhtarahu Ibnu Malik ila anna habba fi'lun madin wa dha fa'iluhu wa ammal mahsusu fajuwiza ayyakuna mubtada'an wa ammal mahsusu fajuwiza ayyakuna mubtada'an wal jumlatu qablahu khabaru wal jumlatu qablahu khabaruhu wa juwiza ayyakuna khabaran li mubtada'in mahdhufin wa juwiza ayyakuna khabaran li mubtada'in mahdhufin wa taqdiruhu huwa zaidun nah. Ini benar pendapat Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Barhan, Ibnu Kharuf, dan ini pendapat pilihan Ibnu Malik bahwa habba itu fi'il madhi, za sebagai fa'ilnya. Adapun al-mahsus yaitu zaidun itu bisa jadi mubtada jumlah sebelumnya khobar. Habada khobar Zaidun Mubtada la habada khobar Zaidun Mubtada ya. Boleh juga jadi khobar dari Mubtada yang dibuang takdirnya huwa Zaidun, berarti Zaidun itu khobar takdirnya huwa Zaidun ya. Nah. Wadahaba al-mubaridu wa ibnu as-sarraj wa ibnu hisham al-lahmi wa ikhtarahu ibnu usfur wa ikhtarahu ibnu usfur pakai ain shad ila anna habbada ismun ila anna habbada ismun wa huwa mubtada'un wal mahsusu khabaru, wal mahsusu khabaru. Au khabaran muqaddamun, wal mahsusu mubtada'un mu'akhkharun. Au khabaran muqaddamun, wal mahsusu mubtada'un mu'akhkharun. Farukibat habba ma'ada, farukibat habba ma'ada. Waju'ilata isman wahidan, waju'ilata isman wahidan. Pendapat Al-Mubarrid Ibnu As-Sarraj Ibnu Hisham Al-Lakhmi, dan ini dipilih oleh Ibnu Usfur, bahwa habbadha, satu kesatuan ini, sebagai isim menjadi mubtada, sedangkan al-mahsus jadi khabarnya. Jadi habbadha zaidun, habbadha mubtada, zaidun khabar. Atau jadi khobar muqaddam, al-mahsusnya mubtada ma'akhir. Habbada khobar muqaddam, zaidun mubtada ma'akhir. Nah, jadi khabar digabung dengan da jadi satu isim. Nah, wadhaba qaumun, wadhaba qaumun minhum ibnu Durustuwaihi, minhum ibnu Durustuwaihi. Ila anna habbada fi'lun ma'bin, ila anna habbada fi'lun ma'bin, wa zaidun fa'iluhu. Bila anna habbadha fi'lun ma'bin wa zaidun fa'iluhu. Farukibat habba ma'adha, farukibat habba ma'adha, wa ju'ilata fi'lan. Farukibat habba ma'adha wa ju'ilata fi'lan. Wahada ad'aful madahib, wahada ad'aful madahib. Sebagian kaum ahli nahwu, di antaranya ialah Ibnu Durustuwaihi, berpendapat bahwasanya habbadha satu kesatuan sebagai fi'il madhi, sedangkan al-mahsus itu zaid jadi fa'ilnya. Yakni khabar ditakib dengan da dijadikan sebagai satu fi'il nadi, ya. Tapi ini adalah pendapat yang paling lemah. Nah, al-mas'alatu al-ashirah. Nah, salah kacamatanya, kacamata baja, nggak bisa lihat jamnya. Ya, nah, sementara HP untuk rekaman, saya takut nyenggol. Nah, ya, jadi mohon maaf kalau ternyata agak bolor. Nah, al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Baik. La tughayyar, la tughayyar za. Litaghayyuril mahsusi, la tughayyar za litaghayyuri al-mahsusi. Bal yalzam al-ifrada wa tadkira. Taqulu habbada zaidun wa habbada hindun habbada az-zaidani habbada al-hindan habbada az-zaiduna habbada al-hindatu habbada zaidun habbada hindun habbada az-zaidani habbada al-hindani habbada az-zaiduna habbada al-hindatu. Contohnya, jadi za tidak boleh dirubah sekalipun al-mahsusnya berubah-ubah. Maksudnya si za ini tetap mufad mudzakkar. Za gitu. Contoh habbada zaidun. Habbada hindun, enggak boleh habbadi ya. Habbada az-zaidani, habbada al-hindani, habbada az-zaiduna, habbada al-hindatu. Tetap al-mas'alatu al-hadiyatu as-sah. Masalah yang ke-11, ida waqa'a ba'da habba ghayru dha minal asma'i. Ida waqa'a ba'da habba ghayru dha minal asma'i. Jaza fihi wajhan, arafu bihabba nahu habba zaidun. Aku dihabba nah habba zaidun wal jaru biba'in zaidatin wal jaru biba'in zaidatin nah habba bizaidin. Nah jika setelah habba itu bukan da tapi isim yang lain, bukan dah tapi isim yang lain, maka ada dua bacaan. Yang pertama, isim tersebut dirafa ya dengan sebab terletak setelah habba jadi fa'il. Contoh habba zaidun, zaidun fa'il. Yang kedua, dijarkan dengan huruf ba zaidah habba bizaidin. Al-mas'alatu ats-tsaniyata as-sah. Masalah yang ke-12. Ida waqa'a ba'da habba za, ida waqa'a ba'da habba za wajib fathul ha'i fataqulu habba dha wa in waqa'a ba'daha ghayru dha wa in waqa'a ba'daha ghayru dha jaza dhammul ha'i wa fathuha taqulu hubba zaidun wa habba zaidun nah jika setelah habba itu dha maka wajib haknya si habba di fathah. Engkau katakan habbada, enggak boleh hubbada, harus habbada. Tapi kalau setelah habba itu bukan dha, maka haknya si habba boleh di dhamma, boleh di fathah. Boleh hubba zaidun, boleh habba zaidun. Wadzalika qawluhu wa masi wadza irfa bi habba au fajur bilba wa dunadha imdimamul ha kasur yang paling akhir ya wa masiwadha irfa bihabba au fajur bilba'i wa dunadha imdimamul ha kasur kalau setelah habba selain da maka rafakkan dengan sebab habba atau jarkan dengan ba zaidah. Kalau setelah habba selain da maka kebanyakan haknya di dhamma. Nah. Al mas'alatu ats-tsalitsatu asyar. Qad yajri majra ni'ma wa biksa. Qad yajri majra ni'ma wa biksa. Kullu fi'lin thulathiyyin mujarrajin. Kullu fi'lin thulathiyyin mujarradin ala wazni fa'ula kasih harokat fa'ula jangan digunduli ya fa'ula ala syarti ayyakuna sholihan, ayyakuna sholihan li ayyubna minhu fi'lu ta'ajub ala syarti ayyakuna sholihan li ayyubna minhu fi'lu ta'ajubi. Nahu fahuma ar-rajulu Zaidun. Khabutha ar-rajulu Amran. Seperti hukum nikmah dan piksa, setiap fi'il tulati mujarrad dengan wazan fa'ula dengan syarat sesuai persyaratan untuk membuat fi'il ta'ajub. Kemarin syarat untuk bisa dipakai sebagai fi'il ta'ajub apa itu? Terapkan di sini. Fi'il yang berwazan fa'ula tadi bisa berfungsi seperti nikmah dan bisa. Fahuma rajul Zaidun, rajulu fa'il Zaidun al-mahsus, ya. Jadi apa ini? Mubtada khobarnya fahuma rajul, ya. Atau jadi khobar, mana mubtadanya? Mahdhuf huwa Zaidun. Khobar rajul amran seperti itu. Tanbih. Fa'il lam yakun fil asri ala wazni fa'ula, fa'il lam yakun fil asri ala wazni fa'ula, khawwal tahu ilaihi. Fa'il lam yakun fil asri ala wazni fa'ula, khawwal tahu ilaihi. Kalau fi'il tulati mujaradnya itu wazan asalnya bukan fa'ula, langsung rubah saja berwazan fa'ula supaya bisa berfungsi seperti ini dan bisa, ya. Nah, itu saja beres, ya. Baik, wadzalika qauluhu. Waj'al kabisa waj'al fa'ula min dzala tatin kanikma musjala. Waj'al kabisa waj'al fa'ula min dzala tatin kanikma musjala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang nikmah wa bisa. InsyaAllah pembahasan berikutnya afkami tafdil pada perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil.